Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membaca contoh dari Imam Muslim rahimahullahu taala berhubungan dengan deretan para perawi yang masuk pada tabaqat pertama. Boleh mencontohkan siapa saja? Indang Hudzaifah. Nah, kemarin kita mengambil contoh yang disebutkan oleh Imam Muslim, yaitu tiga a'immah yang masuk pada tabaqat pertama. Mansur Ibnul Mu'tamir, kemudian Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, dan Ismail bin Abi Khalid. Yang pada penyebutan tiga a'immah ini, ikhwan, sebagian mengkritisi kenapa kok Imam Muslim mendahulukan penyebutan Mansur Ibn al-Mu'tamir. Nah, kok beliau dulu yang dikedepankan daripada A'mash dan siapa? Ismail bin Abi Khalid. Nah, padahal ikhwanillah, nah, Mansur Ibn al-Mu'tamir rahimahullahu taala dari sisi kedudukannya, apakah dia masuk dalam deretan tabi'i atau tidak? Memang diriwayatkan beliau apa kemarin pernah melihat sebagian sahabat. Baik. Atau tidak diriwayatkan bertemu dengan sahabat, ikhwan, sehingga dia tidak masuk dalam deretan tabi'i. Disebutkan oleh Imam Nawawi, beliau masuknya deretan atba'ut tabi'in, sehingga seharusnya disebutkan setelah A'mash. Karena A'mash diriwayatkan pernah melihat Anas. Baik. Cuman dijawab ikhwan dengan jawaban yang bagus oleh Syekh Al-Ethiopi rahimahullahu taala, bahwasanya maksud Imam Muslim rahimahullahu taala di sini mengurutkan atau menyebutkan dari sisi apa? Sisi keitqanan, dari sisi kemungkinan. Adapun dari sisi keutamaan, memang namanya tabi'in lebih utama dari atba'ut tabi'in. Cuman dalam masalah periwayatan yang ingin dicontohkan, karena beliau sekarang sedang mencontohkan dari sisi apa? Itqan. Dan Mansur lebih mungkin. Lebih mungkin hadisnya daripada apa? A'mash. Ini. Kemudian masalah kedua yang kita tambahkan akan kita dapati dalam kitab-kitab hadis. Dan penyebutan lakob-lakob untuk apa? Untuk sebagian perawi, ikhwan. Contohnya di sini kita mendapatkan satu, yaitu Al-A'mash. Adapun lakob yang padanya pujian tentunya tidak masalah, selama pujian itu sesuatu yang hak. Tapi di sini lakob ini kan berhubungan dengan aib, dengan cacat yang ada pada Sulaiman bin Mihran. Apa makna Al-A'mash? Ahmad. apa? Buta. Apa? Hah? Buta. Atau lebih tepatnya apa, yang penglihatannya rabun. Naam. Orang yang penglihatannya rabun. Ini a'mash. Taim. Ini kan suatu apa? Suatu cacat. Seorang dipanggil hei kirabun, hei si buta. Naam. Asalnya yang seperti itu tidak boleh. Tapi kok kita dapati pada kitab-kitab hadis ada penyebutan al-a'raj yang pincang, al-a'ma yang buta, kemudian al-ashal yang apa? Apa Zain? Yang lumpuh, al-asam yang apa? Tuli atau bisu? Somam? Tuli. Dan seterusnya. Nah, kenapa? Bukankah ahli hadis seharusnya orang-orang yang apa? Yang mereka menjauh dari perbuatan seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang dalam ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu indak Umar. Hah? Depannya terkata. Syahidnya wala tanabazu bil alqab. Nah, jangan kalian saling apa melempar satu sama lain dengan lakop-lakop yang buruk. Nah, lalu bagaimana taujih tentang masalah ini? Karena masalah ini kan akan kita lewati banyak dalam kitab hadis penyebutan perawi yang seperti itu. Dijawab oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ikhwan. Taib. Juga yang lainnya. Bahwasanya tidak mengapa yang demikian itu apabila disebutkan mimbabit ta'rif. Untuk apa? Untuk bisa apa betul-betul lebih cepat dikenali. Nah, tayyib. Kemana yang mengatakan ya juzu dzikru rawi bilaqabihi wa sifatihi wa nasabahi alladhi yakrahuhu idza kana al-muradu ta'rifah la tanqisahu wa juwiza hadha lil hajati kama juwiza jarhuhum lil hajah. Ini kesimpulan naam yang ringkas, ikhwan, dalam pembahasan tersebut, yaitu boleh untuk menyebutkan seorang perawi dengan lakabnya dan sifatnya serta nasabnya. Karena sebagian disebutkan nasabnya ke ibu. Disebutkan ke ibu. Padahal seseorang kalau dinasabkan ke ibu kan sesuatu yang aib. Ya tidak. Ya, seakan-akan anak zina. Taib. Tapi sebagian perawi dinasabkan ke ibu karena yang lebih terkenal ibunya. Bukan karena apa? Dia anak zina, bukan. Nah, makanya seperti ini, walaupun sebenarnya perawi itu tidak suka. Baik. Tapi apabila yang diinginkan adalah ta'rif, yaitu untuk apa? Untuk mengenal agar lebih cepat dikenal. Seperti al-A'mash ini kebanyakan ya, kalau ditanya nama A'mash kadang apa? Lupa. Sulaiman bin Mihran. Ya, lebih masyhur apa? Nah, lakabnya al-A'mash. Taim. Jadi apabila maksudnya adalah ta'rif untuk mengenalkan agar apa lebih mudah dikenal. Karena apa? Karena perawi hadis, ikhwan, memang butuh untuk apa? Untuk cepat dikenali. Karena kalau tidak dikenal, tidak diketahui, itu masuknya dalam deretan majhul. Taim. Sehingga ketika ada lakab yang khusus untuk dia, langsung terarah pada orang tersebut, nah, si fulan, oh maksudnya ketika disebut A'mash, maksudnya Sulaiman bin Mihran. Sudah, tidak ada, tidak perlu apa panjang-panjang. Bukan untuk merendahkannya. Maka yang demikian itu diperbolehkan karena ada hajah tadi. Sebagaimana dibolehkan untuk menjarah, dibolehkan untuk apa menyebutkan keburukan-keburukan seseorang apabila ada suatu kebutuhan yang berhubungan dengan apa penjagaan terhadap agama ini. Nah, ini faedah ditambahkan berkaitan dengan al-A'mash. Sekarang kita masuk pada perkataan Imam Muslim berikutnya. Qala rahimahullah. Wa fi mithli majra haula idza wazanta bainal aqrani kabni aun wa ayyub as-sakhtiyani. Ini dhabt yang benar ikhwan, as-sakhtiyani dengan memfathah sin. Kabni aun wa ayyub as-sakhtiyani ma'auf ibn abi jamilah wa ash'ath al-humrani wa huma sahib al-hasan wa ibn sirin. Ya, wa huma sahib hasan wa ibn sirin kama anna ibn aun wa ayyub sahibahuma illa anna al-bawna baynahuma wa bayna hadaini ba'idun fi kamalil fadli wa sihhatin naqli. Nah, perhatikan dulu. Beliau menambahkan contoh lagi ikhwan untuk apa semakin memperjelas bahwasanya keadaan para perawi itu bertingkat-tingkat. Walaupun satu guru. Nah, ini untuk yang nah mengambil dari guru yang sama ikhwan. Tapi nah tetap bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena kondisi seseorang mengambil ilmu dari gurunya berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah tentunya merupakan suatu kedzaliman ketika mendapati seseorang buruk ini langsung yang dijelekkan muridnya siapa sih? Nah, gurunya siapa sih? Nah, keliru. Kalau kemudian langsung keburukan dibebankan kepada gurunya. Nah, pada semisal mereka-mereka itu ya, semisal yang diberlakukan pada mereka-mereka itu yang disebutkan di depan siapa tadi? Hah? Yang diperbandingkan siapa? Tabaqat pertama? Hah? A'mash, kemudian Mansur, kemudian hah? Ismail, ya kan? Dibandingkan dengan yang tiga sebelumnya? Hah? Atta bin Atta ibn Sa'ib, kemudian hah? Yazid bin Abi Ziyad, terus Laith bin Sulaim. Naam. Hah? Laith bin Abi Sulaim. Nah, semisal dengan mereka-mereka itu dari sisi penerapan ikhwan, apabila engkau menimbang antara akron sesama. Ya, antar akron. Taib menimbang sesama akron yaitu orang-orang yang apa sejawat, teman sejawat. Taib yang mengambil ilmu dari apa? Dari guru yang sama. Seperti Ibnu Aun dan Ayyub As-Sakhtiyani. Ini dua. Ibnu Aun dan Ayyub As-Sakhtiyani. Dibandingkan bersama apa? Auf bin Abi Jamilah dan Ash'ath Al-Humrani. Yang kedua-duanya adalah apa? Sahib Al-Hasan. Biasanya penggunaan Sahib Al-Hasan yaitu maksudnya murid. Ya, mereka-mereka yang mulazamah pada Al-Hasan Al-Basri wa Ibn Sirin dan Ibn Sirin. Kama anna Ibnu Aun wa Ayyub sahibahuma, sebagaimana Ibnu Aun dan Ayyub juga apa? Murid dari keduanya, yaitu murid dari Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Illa annal bauna bainahuma, hanya saja keterpautan antara keduanya. Wa baina hadaini ba'idun fi kamalil fadli. Ya, keterpautan antara keduanya dengan kedua orang ini, yaitu keterpautan siapa tadi? Ibnu Aun dan Ayyub dengan Auf bersama Ash'ath. Ini jauh dari sisi kesempurnaan, keutamaan dan kesahihan penukilan. Ya, keterpautannya jauh. Kenapa? Wa in kana Aufun wa Ash'ath ghairu matfu'aini an sidqin. Walaupun Auf dan Ash'ath itu bukan orang yang apa? Yang ditolak dari sebab kejujurannya, dalam artian bukan orang yang tertolak dari sisi kejujurannya, menunjukkan mereka orang yang dikenal jujur, dikenal diterima hadisnya, cuman ya dari sisi kekuatan hafalan kalah. Makanya dikatakan di sini ghaira manfu'aini an sidqin wa amanatin inda ahli ilm. Walaupun Auf dan Ash'ath itu bukan orang yang tertolak dari sisi kejujuran dan amanah di sisi ahli ilm. Walakinnal hala ma wasafna minal manzilati inda ahli al-ilmi, akan tapi kondisinya sebagaimana yang telah kami sifati, ya, berupa kedudukan di sisi ahli al-ilm. Nah, sekarang kita butuh untuk mengenal lebih lanjut ikhwan keempat perawi tersebut sehingga tahu sisi keutamaannya dari mana. Juga untuk mengenal karena nanti akan kita temui riwayat-riwayat mereka dalam enam kitab ini. Ibnu Aun, beliau namanya ikhwani fillah Abdullah. Abdullah Ibnu Aun Al-Muzani. Seorang tabi'in yang diriwayatkan beliau melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dikenal dengan kekuatan hafalan dan kefikahannya. Dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah, "Ma ra'aitu arba'atan ijtama'u fi Misr mithl haula." Ma ra'aitu arba'atan ijtama'u fi Misra mithla ha'ula. Aku tidak melihat empat orang berkumpul dalam suatu kota seperti mereka ini. Ya, kota yang subhanallah berkumpul empat a'imah padanya. Ayyub wa Yunus wa Taimi wa Ibnu Aun. Syahidnya pada Ibnu Aun. Dikatakan oleh Ibnu Mahdi rahimahullah, Abdurrahman Ibnu Mahdi, "Ma ahadun a'lama bisunnati bil Iraqi min Ibnu Aun." Menunjukkan beliau apa? A'immah di negeri Irak. Tidak ada seorang pun yang lebih berilmu tentang sunnah di negeri Irak melebihi Ibnu Aun. Ini tentunya di zamannya. Selain itu beliau juga ahli ibadah yang kuat. Sampai-sampai dikatakan oleh Ruh bin Ubadah, "Ma ra'aitu a'bada minhu." Aku tidak melihat orang yang lebih semangat dalam ibadah dari beliau. Ini tentunya pengakuan secara pribadi, dalam artian beliau tidak melihat yang lebih kuat ibadahnya melebihi Abdullah bin Auf. Dan juga dari sisi sunnah beliau dikenal. Di antara yang diriwayatkan oleh Al-Ansari rahimahullah, kana ibn Aun la yusallimu ala al-qadariyah wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman ila an mata. Subhanallah. Adalah dulu ibn Aun tidak menyalami orang Qadariyah. Karena Qadariyah, ikhwan, fitnah dan firqah sesat yang muncul di awal-awal. Sahabat masih banyak, Qadariyah ini sudah muncul. Sebagaimana nanti akan kita lewati di hadis pertama dalam Kitabul Iman di Sahih Muslim ini. Dan ibn Aun tidak mau mengucapkan salam kepada Qadariyah, karena mereka ahlul bid'ah. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibn Hibban sebagai ringkasan atas keutamaan beliau ini, dikatakan Ibn Hibban oleh Ibn Hibban dalam Ats-Tsiqat, kana min sadati ahli zamanihi ibadatan wa fadlan wa wara'an wa nusukan wa salabatan fis sunnah wa syiddatan ala ahlil bid'ah. Adalah dulu beliau pemuka penduduk di zamannya dari sisi ibadah dan keutamaan, juga dari sisi wara', ikhwan. Bahkan tentang masalah wara', ikhwan. Tentang masalah wara' diakui oleh Qurrah, diriwayatkan dari Qurrah, beliau mengatakan, dulu kami takjub dengan wara'nya Ibnu Sirin. Kemudian terlupakan itu dengan melihat wara'nya Ibnu Aun. Ini keadaan mereka dari si wara'. Apa makna wara'? Jangan sampai lupa, wara' itu apa, Aba Yusuf? Meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan bermadarat bagi akhiratnya. Sedangkan zuhud, ada wara', ada zuhud. Ada hubungan antara keduanya. Kalau tadi wara' dikatakan meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan bermadarat bagi akhiratnya. Berarti zuhud, endak Rifki, wara' itu apa? Terus zuhud? Ya? Bedanya apa terus? Jangan sampai lupa ini. Apa bahasa ini? Unsur akhaka zaliman aw madluman. Terus hubungan antara keduanya? Dan wara' adalah apa, awal dari langkah untuk menuju zuhud. Ini diingat-ingat ya, perbedaan antara keduanya. Wara', ya, tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah, yaitu meninggalkan apa-apa yang dikhawatirkan kemandoratannya di akhirat. Sesuatu yang dikhawatirkan bermandorat untuk akhiratnya tinggalkan. Misalnya seseorang menemukan sesuatu di jalan, diambil enggak ya? Dia ada pertentangan dalam batinnya, ini diambil enggak. Nah, seorang yang mengkhawatirkan, oh ini khawatir nanti bermandarat untuk akhiratku. Nah, halal atau tidak? Karena jelas bukan miliknya. Dia mau mengambil, nah ini wara', kemudian dia tinggalkan wara'. Hal-hal yang dikhawatirkan bermandarat bagi akhiratnya, ketika dia meninggalkannya, maka inilah wara'. Sedangkan zuhud, yaitu apa? Tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya untuk akhirat. Dari zuhud tingkatannya lebih utama. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat, nah dia tinggalkan semuanya. Baik yang dikhawatirkan bermadarat maupun yang tidak dikhawatirkan. Paham? Karena terkadang sesuatu mubah. Sesuatu mubah kan tidak bermadarat, ya tidak? Tapi seorang yang zuhud, sudahlah. Karena tidak bermanfaat untuk akhirat pun, tak tinggalkan saja. Ini zuhud namanya. Dan wara' merupakan langkah awal untuk menuju zuhud. Nah, dikatakan tentang Abdullah bin Aun ini, sampai-sampai apa? Kewara'an beliau menjadikan Qurrah ini yang dulunya takjub dengan wara'nya Ibnu Sirin menjadi apa? Lupa tentang kewara'an Ibnu Sirin. Kenapa? Karena tertutup oleh bagusnya wara' Ibnu Aun maksudnya. Wanusukan, dan beliau adalah pemuka penduduk di zamannya dari sisi nusuk, yaitu ibadah. Sama dari sisi menetapi jalan peribadatan. Nah, dan yang menjadi syahid yang ingin ditekankan di sini yang di akhirnya, ikhwan, wasalabatan fis sunnah wasyiddatan ala ahlil bidah. Ini termasuk mangqabah, keutamaan yang dikenal dari Abdullah bin Aun, yaitu kokoh di dalam sunnah dan keras terhadap ahlil bidah. Jadi ini mangqabah disebutkan oleh para ulama, mereka-mereka memang dikenal kokoh dalam memegang sunnah dan keras terhadap ahlil bidah. Taim. Dan kalau kita perhatikan dalam siar maupun yang lain, banyak kalimat-kalimat beliau yang bagus. Di antara kalimat yang ringkas dikatakan atau disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam as-siar untuk kita hafal, kata Abdullah bin Aun, dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawa'un. Mudah ini dihafal untuk ditambahkan dalam biografi Abdullah bin Aun. Qal, dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawa'un. Menyebut manusia itu penyakit. Nyebut-nyebut manusia penyakit. Jadinya ghibah. Jadinya namimah nantinya. Penyakit. Makanya orang yang suka menyebut manusia, membicarakan manusia, akal timbul banyak banyak sakit, sakit hati. Sayyid, dzikrun nasi da'un. Wa dzikrullahi dawa, dan menyebut-nyebut Allah, berzikir. Menyebut Allah berzikir. Menyebut namanya, sifat-sifatnya. Itu adalah dawa, yaitu obat. Obat untuk penyakit-penyakit hati. Kalau tadi jadikan sebab penyakit hati, jadi iri, dengki, hasad. Kalau suka menyebutkan manusia kan gitu, fulan sudah beli ini, beli itu. Syaitan, ikhwan. Walaupun mungkin terkadang si yang saudaranya ini menyebutkan tentang orang tadi karena gembira ikut gembira, tapi yang mendengar terkadang timbul apa? Jengkel. Timbul hasad. Ini da' penyakit. Ya. Dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawa'un. Siapa yang mengatakan tadi? Ya fal mujahid. Catat. Yang nyontek sama Mbak Ami-aminya. Pendek. Dzikrullahi da'un wa dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawa'un. Kemudian yang kedua Ayyub, ikhwan. Ini juga imam yang masyhur, jangan sampai kita tidak kenal. Kalimat-kalimat beliau tentang masalah sunnah tanya. Juga tentang nasihat-nasihat beliau yang dikutip dalam apa? Dalam kitab-kitab. Inilah para ulama, ikhwan. Kalimat mereka apa? Ditulis. Kalimat-kalimat mereka ibarat mutiara-mutiara yang bermanfaat. Ayyub As-Sakhthiyani. Siapa? Orang tuanya dikenal Ayyub Ibnu Abi Tamimah. Nama Abi Tamimah Kaisan. As-Sakhthiyani. Sakhthiyani. Ada dua kemungkinan, ikhwan. As-Sakhthiyani dan ini yang lebih rajih. Juga tidak bisa kemudian disalahkan yang membaca dengan dikasrah As-Sakhthiyani. Karena memang ada khilaf tentangnya. Ayyub bin Abi Tamimah. Kalau ditanya Abu Tamimah itu siapa? Namanya Kaisan. Kunyahnya Abu Bakar Al-Basri rahimahullah ta'ala. Seorang tabi'in yang melihat Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Tadi Ibn Aun juga apa? Diriwayatkan beliau melihat Anas. Karena memang Anas sahabat yang paling akhir meninggal di mana? Di Basrah. Ya, ini faedah juga diingat-ingat. Anas, sahabat yang paling akhir wafatnya di negeri Basrah. Makanya para imam ini bisa mendapati Anas bin Malik. Subhanallah. Inilah seorang muslim, ikhwan. Semakin panjang umurnya, semakin apa? Semakin bagus, semakin banyak dan semakin utama, semakin banyak keutamaannya. Sebagaimana dalam hadis, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Anas diberi umur yang panjang, Pak. Dengan apa? Sebab doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan pada anak keturunan yang memiliki anak keturunan banyak. Umurnya juga diberi umur yang panjang sehingga menjadi sahabat yang paling akhir meninggal di negeri Basrah sehingga banyak muridnya. Di antara murid-murid tersohor yang beliau tinggalkan seperti ini Abdullah bin Aun, kemudian apa Ayyub As-Sakhthiyani dan yang lainnya. Nah, sekarang faedah berikutnya As-Sakhthiyani, kenapa beliau digelari As-Sakhthiyani atau nisbahnya kepada As-Sakhthiyani? Tayyib. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, kana Ayyub yabi'ul juluda bil Basrah. Falihadha qila lahu As-Sakhthiyani. Dan Ibn Abdul Barr mengatakan, dulu Ayyub menjual kulit. Ya, menjual kulit-kulit di Basrah. Makanya beliau dinamakan apa? Dalam nisbahnya As-Sakhthiyani. Ini menunjukkan, akhwan, bahwasanya seorang jualan kulit dan seterusnya itu bukan sesuatu yang aib. Para imam besar seperti ini, mereka apa? Mereka juga melakukan jual beli. Taib. Dan as-sakhtiyan asalnya adalah apa? Al-juludud da'inah. Yaitu apa? Kulit. Berarti kulit kambing. Nah, kulit kambing. Nah, ini asal atau makna nisbah kepada as-sakhtiyani. Siapa tadi yang menerangkan? Ibnu Abdil Barr rahimahullah. Adapun pujian para ulama tentang beliau, ikhwan, maka sangat banyak. Di antaranya yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qal Ayyub sayyidu syababi ahli al-Basrah. Ayyub adalah pemuka pemuda-pemuda penduduk Basrah. Dan juga dikenal dengan kekokohan dalam memegang sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Hammad ibn Zaid, yang juga dikenal sebagai imam ahli sunnah ya, di zamannya. Kana Ayyub indi afdal man jalastuhu wa ashaddahu ittiba'an lisunnah. Adalah dulu Ayyub di sisiku adalah seutama-utama orang yang aku duduk bersamanya dan orang yang paling kokoh dalam mengikuti sunnah. Ini berdasarkan pengakuan Hammad ibn Zaid. Kana Ayyub indi afdala man jalastuhu wa ashaddahu tiba'an lissunnah. Juga dikenal dengan ibadah yang kuat. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, min kibaril fuqaha'il ibad. Ya, faqih juga ahli ibadah. Subhanallah. Dan kalimat-kalimat beliau banyak tertulis dan terkumpul, ikhwan, di kitab-kitab. Nah, di antara kalimat yang pendek untuk dihafal. Qala rahimahullah, ma saddaqa 'abdun fa ahabba asy-syuhrah. Ringkas tapi sangat penting kalau kita memahami makna dan kandungannya, ikhwan. Ma saddaqa 'abdun fa ahabba asy-syuhrah. Tidaklah seorang hamba itu jujur kemudian dia suka ketenaran. Maksudnya apa? Orang tidak akan dikatakan jujur kalau dia masih suka apa? Ketenaran, masih suka naam masyhur, masih suka viral pada zaman ini istilahnya. Ma saddaqa 'abdun fa ahabba asy-syuhrah. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak apa menyukai ketinggian di muka bumi. Dan mahabbatus syuhrah mahabbatun lil 'ulu fil 'ar. Cinta terhadap ketenaran ya berarti cinta untuk tinggi di muka bumi, maka berarti tidak jujur ini dalam apa mencari akhirat. Ma sadaqa 'abdun fa ahabba syuhrah. Dan hadis Ayyub dalam Sahih Muslim, ikhwan, banyak mencapai 186. Kalau tadi Abdullah bin Aun hadisnya dalam Sahih Muslim 39. Yang ketiga sekarang perbandingannya, ikhwan, yaitu Auf bin Abi Jamilah dan Ash'ath. Ini Nah, kondisinya di bawah keduanya, walaupun sama-sama mengambil dari Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin. Nah, kesimpulan tentang Auf bin Abi Jamilah yang dikenal dengan A'rabi. Ya, ini laqab untuk Abu Auf bin Abi Jamilah. Nah, kalau ditanya man luqiba bil A'rabi, ya ini orangnya, Auf bin Abi Jamilah, walaupun dia bukan A'rab, bukan Arab Badui. Cuma kenapa kok dinamai A'rabi kira-kira? Kok sampai digelari apa? Arab Badui ini. Ini gelar untuk pujian atau celaan kira-kira? Indak Abu Muhammad. Taib. Pujian. Nah, gelar ini sebagai bentuk pujian, afan. Digelari dengan A'rabi. Walaupun dia bukan A'rab. Lalu kenapa digelari dengan A'rabi? Wa inna ma luqiba bidzalika li fasahatihi. Nah, dia dilakabi dengan A'rabi karena kefasihannya. Sebagaimana orang-orang A'rab memang fasih sejak asal. Tidak perlu belajar nahwu. Tidak perlu belajar saraf. Bahkan dulu Imam Syafi'i rahimahullah ketika ingin mengambil lughah, mereka apa? Imam Syafi'i apa? Terjun langsung untuk bergaul dengan orang-orang A'rab. Jadi Auf bin Abi Jamilah dilakabi dengan A'rabi karena ini, karena kefasihannya. Dan beliau akhwani fillah ada kekurangan yang cukup apa? Menjadi aib yang besar dalam artian karena apa? Terjatuh dalam dua bid'ah, yaitu Qadari sekaligus Syi'i. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, wallahi ma radhiya Aufun bi bid'atin wahidatin hatta kanat fihi bid'atan Qadariyin wa Syi'iyin. Demi Allah, Auf tidak ridha dengan satu bid'ah saja sampai terkumpul padanya dua bid'ah, yaitu bid'ah Qadari sekaligus Syi'i. Jadi dia terjatuh dalam Qadariyah, kawan, keyakinan Qadariyah juga apa? Dalam keyakinan Syi'ah. Sampai-sampai digelari dengan syaitan, kawan. Nah, Bundar, siapa nama Bundar? Hah? Nanti akan lewat insyaallah. Ada Bundar, ada Gundar. Biar enggak kebanyakan yang dihafal ya. Laqad kana qadariyan rafidiyan syaitanan. Ini jarah. Dari si akidahnya dia seorang Qadari Rafidi, bahkan syaitan, karena menyeru pada keburukan. Taib. Sampai-sampai nah, Dawud ibn Abi Hind, kawan, memukul Auf ini. Dikatakan dalam sari, ra'aitu Dawud ibn Abi Hind yatribu Aufan wa yakul wailak ya Qadari, celaka kamu wahai Qadari. Ini keadaan para imam dulu pukul karena kebencian terhadap bid'ah. Cuman bersamaan dengan itu, dari sisi akidahnya buruk, cuman akhwan dari sisi kekuatan dalam periwayatan juga apa, kejujuran dalam menyampaikan, beliau masuk deretan thiqah, akhwan. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, kana thiqatan katsiral hadis, adalah dulu dia ini seorang yang thiqah dan banyak hadisnya. Loh, bagaimana ini meriwayatkan dari ahli bid'ah? Nah, itu pembahasannya Naam, panjang khilaf di kalangan para imam ikhwan tentang hukum meriwayatkan dari ahli bidah telah kita ambil dulu dalam ilmu mustalah, yang kesimpulannya apa? Bahwa masalah periwayatan hadis ini yang menjadi tolak ukur utama, menjadi sorotan adalah dari sisi apa? Dabat dan apa? Sintak. Ya, kalau memang dia dikenal jujur dalam periwayatan hadis, juga dabat, memang mungkin dalam hadisnya dan dibutuhkan, maka diambil hadisnya. Makanya, nah seperti Auf ini, ya, termasuk dalam deretan perawi yang ditikahkan. Taib. Al-Hafidz memberikan apa? Memberikan kesimpulan ringkas, thiqatun rumiya bil qadar. Thiqah dan dituduh berpemahaman qadariyah. Dan kalau ingin memperdalam kenapa kok sederetan a'immah semisal Imam Muslim, Imam Bukhari dalam sahihnya ada perawi-perawi yang masuk deretan apa? Deretan ahli bid'ah atau tercebur dalam pemahaman bid'ah. Nah ini sebabnya, karena apa? Masalah periwayatan yang menjadi sorotan utama, landasan utama adalah apa? Tentang sidqnya dia, kejujuran dia, juga apa? Tentang itqannya dia dalam meriwayatkan. Dan untuk memilah dan memilih seperti ini tentunya kembali kepada a'immah. Dan pada zaman dulu, zaman masih tadwin, masih mengumpulkan sunnah. Sehingga ada masalah yang lebih besar. Kalau enggak diambil, maka khawatir ada apa? Riwayat sunnah yang enggak tersampaikan. Di situ kemaslahatan besar. Adapun zaman sekarang, bagaimana mengambil na'am ilmu dari ahli bidah? Maka para imam mengatakan, untuk zaman sekarang kita apa? Sudah cukup. Dengan apa? Dengan sampainya riwayat-riwayat itu sampai ke kita di kitab-kitab, dan cukup para ulama-ulama sunnah, para da'i-da'i sunnah menyampaikan, sehingga tidak butuh kita mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Ini harus dibedakan. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, Ash'ath. Nama beliau Ash'ath ibnu Abdul Malik Al-Humrani Al-Basri. Beliau juga meriwayatkan dari Hasan dan Muhammad bin Sirin. Dikatakan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi. Ini menunjukkan apa? Sesuatu yang tidak terlalu kuat. Dan kesimpulan dari Al-Hafidz, kesimpulan ringkas dan padat, yaitu thiqatun faqih, seorang thiqah faqih. Jadi sama-sama thiqah, ya kan? Cuman kekuatan kesikohannya berbeda-beda tadi, ikhwan, antara dua orang ini, Auf dan As'ah, dibandingkan dengan Ibnu Aun dan Ayyub. Untuk Auf dalam Sahih Muslim cuman ada satu hadis dari riwayat beliau, ikhwan. Nah, riwayat Auf bin Abi Jamilah dalam Sahih Muslim cuma satu. Sedangkan riwayat Ash'ath dalam Sahih Muslim tidak ada sama sekali. Hanya saja beliau disebutkan di mukaddimah ini oleh Imam Muslim sebagai contoh. Cuman dalam kitabnya beliau tidak meriwayatkan darinya. Barakallahu fikum, ini sekilas tentang empat perawi hadis, ikhwan, yang apa, ternyata walaupun sama-sama murid dari Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin, tapi apa, berbeda-beda dari sisi kekuatan. Nah, faedah yang diingat-ingat tadi, beberapa faedah seputar perawi, juga tugasnya untuk menghafal dua kalimat yang ringkas tadi. Satu dari Abdullah bin Aun, satu dari Ayyub As-Sakhtiani. Nasallallahu azza wa jalla at-tawfiq was-sadad, walhamdulillahi rabbil alamin.